datang angin pelamping. Ngari rinci hujan letih tengah peti. Mungguh diri nuker cuk ngelip nyari. Di baru rasa kabingung kamalang sumebrak datang. Rasa tunduk lireng ngah aja ngaanggangan siga nganter malar manjangkeun lamunan. Peting eta kuring cacap nah teu bisa ngalenyap lamunan naremongan. Rasa tunduk lirengah aja ngaanggangan siga nganter malar manjangkeun lamunan. Peting eta kuring cacap nah teu bisa ngalenyap lamunan naremongan. Sok kegebegan inget kanu kaalaman rumah sa. Sok kegebegan inget kanu kaalaman hampura ka hampura. Kanu kealaman hampura ka hampura.